Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Dr. Alfitra Salam APU. Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bapak Tri Laksono. Yang kami hormati Wali Kota Solo atau yang mewakili beserta jajaran Muspida. Yang kami hormati para ustaz, kiai, alim ulama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat yang berkenan hadir dalam acara hari ini. Yang kami hormati pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran, Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino. Dan tidak pula yang kami hormati Bapak, Ibu, dan Saudara yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan segala nikmatnya sehingga pada kesempatan hari yang indah ini, Ahad 21 Zulqa'dah 1433 Hijriah atau 7 Oktober 2012 kita dipertemukan dalam satu acara yang mulia, Deklarasi Nasional Pemuda MTA dari Pemuda MTA untuk Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah acara hari ini dapat didengar langsung oleh saudara kita di wilayah Surakarta dan sekitarnya, karena disiarkan secara langsung melalui 102,2 Persada FM, melalui 107,7 dan 101,4 RDS FM, serta saudara kita di seluruh penjuru dunia juga bisa menyimak lewat radio streaming di www.mtafm.com serta radio satelit dengan channel MTA FM. Atas kerjasama kita dengan Telkom Speedy, radio MTA FM juga bisa diakses melalui radio Unflexi dengan cara tekan bintang 55 bintang 411079. Dan tentunya juga disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia, Stasiun Surakarta. Sebelumnya perkenankan akan kami bacakan rangkaian acara hari ini. Setelah kita awali dengan pembukaan, kita rangkai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus pemuda MTA yang nanti ditandai dengan penyerahan SK dan dibunyikannya angklung. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar pemuda MTA oleh Ketua Pemuda MTA. Dilanjutkan dengan tausiah dari pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Dirangkai acara selanjutnya adalah sambutan dari Gubernur Jawa Tengah. Kita akan melanjutkan dengan pentas artistic collaboration untuk sesi yang pertama. Setelahnya, melangkah pada acara yang kita nantikan, yaitu nasihat dari Menpora Republik Indonesia. Kemudian dirangkai dengan penampilan kedua, artistic collaboration untuk sesi yang kedua. Dan kita akhiri dengan penutup. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan acara berikutnya. Laporan Ketua Panitia. Yang kami hormati Bapak Dr. Suwarto MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kepada yang saya hormati Menpora Republik Indonesia yang diwakili oleh Deputi 1 Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, beliau Bapak Dr. Alfitra Salam APU. Bapak Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakilinya, Bapak Wali Kota Surakarta maupun Bapak Bupati Sesolo Raya atau yang mewakili, beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, Ketua Umum MTA Pusat, Ketua MUI Kota Surakarta, Bapak Kapolres Surakarta, Bapak Komandan Korem Surakarta, Bapak Ketua MUI Solo Raya, Bapak Kakan Kemenak Solo Raya, Bapak Pimpinan Ponres, Pimpinan Ormas dan elemen-elemen Islam yang bisa hadir saat ini, para binisepuh sesepuh, alim ulama, tokoh masyarakat dan pemuda MTA, para wartawan serta hadirin peserta deklarasi pemuda MTA. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pada siang hari ini kita dapat menghadiri deklarasi nasional pemuda MTA dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan laporan rangkaian kegiatan yang mengiringi adanya deklarasi pemuda ini. Kegiatan ini terdiri dari eksibisi karya pemuda MTA, aksi bakti sosial, dan acara puncak yakni deklarasi nasional pemuda MTA yang berlangsung sekarang ini. Deklarasi ini bertujuan mengukuhkan dan mempublikasikan keberadaan pemuda MTA. Eksibisi meliputi 6 divisi. Divisi pendidikan menyelenggarakan seminar nasional dan talkshow jurnalistik. Divisi ekonomi, diskusi kewirausahaan dan kajian ekonomi. Divisi kesenian, pagelaran wayang kulit, parade nasid, pentas ketoprak dakwah, pameran seni rupa. Sedangkan divisi olahraga menyelenggarakan pertandingan sepak bola, bulu tangkis dan jalan sehat. Divisi kebudayaan menyelenggarakan kajian kebudayaan, telaah kritis seni, hiburan. Divisi keputrian menyelenggarakan tentang kiprah muslimah dalam dakwah. Aksi bakti sosial terdiri dari donor darah yang diselenggarakan di 52 perwakilan di seluruh Indonesia dengan target 10.000 pendonor. Menyeluruh penyuluhan kesehatan, pengobatan gratis, pembagian sembako di Blora, sumbangan air bersih, dan pembagian sembako di Gunung Kidul. Kerja bakti, pembersihan sungai Kali Pepe di Surakarta. Kegiatan puncak adalah deklarasi nasional pemuda MTA yang diselenggarakan di Manahan Surakarta meliputi 50.000 penggembira. Kegiatan diawali dengan gerak jalan dari pusat MTA terdiri dari 8.000 pemuda dan Satgas MTA serta 100 tim SAR MTA yang diramaikan dengan matching band, reog dan ensemble musik etnis. Pemuda gerak jalan meliputi pemuda MTA Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, NTB, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Aceh. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dr. Alfitra Salam APU berkenan untuk mengukuhkan pemuda MTA serta memberikan pengarahannya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota, Kapolresta, Kapolsek Wilayah Surakarta, Kepala SMA Negeri 4, Kepala SMK Negeri 5 Surakarta, dan lain-lain pihak yang telah memberikan perhatian dan segala fasilitas untuk kelancaran deklarasi nasional pemuda MTA ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang terhormat. Selanjutnya kami, panitia penyelenggara, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada di sana sini salah dan kekurangannya. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan pengurus pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Untuk itu kepada seluruh pengurus kami harapkan tampil ke panggung. Ketua Umum Dr. Engineering Wahyul Amin Syafi'i STMT. Ketua 1 Didik Joko Susilo STMT. Ketua 2 Dr. SC Amir Husni SPI MP. Sekretaris 1 Suprapto STHI MPI, Sekretaris 2 Jamaluddin AMD, Bendahara 1 Suminto SPD, Bendahara 2 Wisnu Arfian SSI MSD. Ketua Bidang, Bidang Sosial Ali Akbar, Bidang Pendidikan Firman Irwanto, Bidang Kesehatan Ibnu Ja'far Ma'ruf MMed SCI SPAKP, berhalangan hadir karena mengikuti konferensi akupunktur di Jakarta. Bidang Ekonomi Salman Al-Farisi Totalia SPD MSI. Seni dan Budaya Setiawan Jayantoro SSN. Bidang Olahraga Danang Eko Sutisno SPD dan Teknologi Informasi Sutekno ST. Kepada yang terhormat pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustaz Dr. Samad Sugino untuk menyerahkan surat keputusan kepada pengurus. Kemudian Deputi Menteri Bidang Pemberdayaan Pemuda Bapak Dr. Haji Alfitra Salam MPU berkenan membunyikan angklung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan amanat kepada saudara-saudara pemuda MTA Nasional yang dipimpin oleh Dr. Wahyul Amin Syafi'i. Pada hari ini kita semua menjadi saksi nyamat berat yang harus diemban tugas-tugas dakwah melalui pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Saya serahkan pada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. diundang untuk ikut foto bersama Bapak Gubernur Jawa Tengah yang mewakili, Bapak Wali Kota Surakarta yang mewakili, kemudian jajaran Musbida Solo Raya. Kemudian juga kami mohonkan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Nasirin MAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dari staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Bapak Ade Zakaria. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Kepada seluruh pemuda MTA dimohon berdiri. Ikrar pemuda Majelis Tafsir Al-Quran dibacakan oleh Saudara Dr. Engineering Wahyul Amin Syafi'i, Sarjana Teknik Magister Teknik. Diikuti seluruh pemuda MTA. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar pemuda MTA. Satu. Kami pemuda MTA. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Menurut keyakinan agama masing-masing. Dua. Kami pemuda MTA. Siap membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menghadapi ancaman. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Kami pemuda MTA. Menjunjung tinggi akhlak. mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah dalam berinteraksi dengan sesama anak bangsa. Dalam berinteraksi sesama anak bangsa. Lima. Lima. Mohon maaf, empat. Kami pemuda MTA. Kami pemuda MTA. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai panutan kami. Sebagai panutan kami. Bekerja keras dan berkarya. Bekerja keras dan berkarya. Sebagai identitas kami. Sebagai identitas kami. Lima. Lima. Kami pemuda MTA. Kami pemuda MTA. Turut serta membangun kecerdasan bangsa. Dengan dakwah dan amal soleh. Surakarta 7 Oktober 2012 atas nama pemuda MTA Dr. Engineering Wahyul Amin Syafi'i, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Ketua Pemuda MTA. Selanjutnya naskah ikrar pemuda Majelis Tafsir Al-Quran diserahkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Untuk itu kami mohon Bapak Dr. Haji Alfitra Salam APU, Deputi Menteri Bidang Pemberdayaan Pemuda, untuk berkenan menerima naskah ikrar pemuda Majelis Tafsir Al-Qur'an. Pada pengurus pemuda MTA, dipersilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan cara berikutnya, yakni tausiah dari pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Fitra Salam, Deputi 1 Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang kami hormati Pak Gubernur Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh beliau dari Bagian Pemuda dan dari Pora ya. Dan juga saya, yang kami hormati Bapak Ide Zakaria, Staf Khusus Kementerian Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Negara. Yang kami hormati Bapak Komandan Korem dan Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, Pak Komandan Kodim Surakarta, dan para Bupati se-Solo Raya. Yang kami hormati Bapak Mahendra Data, Tim Pengacara Muslim Pusat dari Jakarta, dan para kiai, para ulama, para ustadz, dan para pimpinan ormas Islam se-Surakarta, se-Solo Raya, dan yang kami cintai segenap pemuda Majelis Tafsir Al-Quran yang baru saja dikukuhkan keberadaannya pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Pertama kali kami memuji syukur kehadirat Allah SWT dan mengaturkan banyak terima kasih atas kerawan kedatangan bapak-bapak semuanya pada kesempatan hari ini menyaksikan dikukuhkannya lahirnya pemuda MTA setelah Majelis Tahfidz Al-Quran berusia 40 tahun. Majelis Tahfidz Al-Quran didirikan oleh Ustaz Abdullah Tufail Saputra pada tahun 1972, 19 September 1972. Maka pada hari ini sudah genap 40 tahun pada tanggal 15 September tahun 2012. Sehingga sampai hari ini sudah lebih beberapa hari. Dalam suatu riwayat dijelaskan, kalau orang sudah umur 40 tahun, kebaikannya belum bisa mengalahkan kejelekannya, maka siap-siaplah ambil tempat duduk di neraka. Rasanya umur 40 tahun merupakan suatu perhatian usia manusia ini. Kalau sudah 40 tahun kok masih yang mendominasi dalam kehidupannya kok kejelekannya, kejahatannya, kebaikannya belum bisa mengalahkan kejelekannya, disuruh ambil tempat duduk di neraka. Oleh karena itu genap 40 tahun Majelis Tahfidz Al-Quran mengukuhkan keberadaan pemuda Majelis Tahfidz Al-Quran dengan harapan, karena Majelis Tahfidz Al-Quran adalah lembaga dakwah, merupakan generasi penerus di dalam dakwah ini, dan mempersiapkan generasi muda yang lebih baik daripada yang sudah ada sekarang. Jangan sampai generasi penerus pemuda MTA ini khususnya dan pemuda Indonesia pada umumnya menjadi generasi yang jelek. Ciri-ciri generasi yang jelek diterangkan oleh Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabau shahwat. Generasi yang jelek itu generasi yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Maka ini perlu menjadi perhatian kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi generasi yang jelek atau akan mewariskan generasi yang lebih jelek lagi. Karena sholat adalah bagi umat Islam menjadi tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Di samping menjadi tiangnya agama, sholat menjadi tolak ukur baik dan buruknya manusia itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, awalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua amalnya akan baik. Tapi kalau sholatnya rusak, rusaklah semua amal itu. Maka tidak berlebihan kalau Rasulullah mengatakan kuncinya surga adalah sholat. Tentunya adalah sholat yang baik. Nah, sholat yang baik antara lain fungsi sholat itu sendiri, inna sholata tanha anil fahsa wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Seharusnya orang yang sholat jauh dari perbuatan keji dan jauh dari perbuatan mungkar. Mayoritas bangsa Indonesia adalah orang Islam. Tentu mayoritas pula orang yang sholat. Tetapi keadaan bangsa kita semacam sekarang ini memprihatinkan. Sedang sakit. Di mana-mana terjadi tawuran sesama bangsa. Sampai-sampai tingkat pelajar pun sekarang sudah mulai tawuran. Sampai ada yang meninggal dalam tawuran. Bahkan antar kampung, antar suku. Bahkan sering terjadi antar rakyat dengan aparat. Itu sungguh sangat memprihatinkan. Apakah generasi ini generasi yang lebih jelek daripada generasi sebelum kita ini? Kalau generasi ini tidak termasuk generasi yang baik, apakah generasi ini termasuk yang menyia-nyiakan sholat? Artinya tidak memperhatikan di samping waktu sholat sendiri atau tidak memperhatikan fungsi sholat dalam kehidupan. Mungkin yang disebut mengabaikan sholat, tidak memperhatikan waktu-waktunya sholat atau mudah meninggalkan sholat. Ada kepentingan apa sedikit, tidak sholat. Ada kepentingan apa sedikit, sholat dikalahkan. Belum lagi membawa fungsi sholat dalam kehidupan. Maka kalau fungsi sholat di dalam kehidupan ini dibawa, kalau sholat itu dibawa di dalam fungsi hidupnya sebagai hamba Allah, orang muslim, tentu tidak akan terjadi korupsi, manipulasi, tidak akan terjadi kebohongan, tidak terjadi pengkhianatan, dan segala macam sifat-sifat yang tercela. Oleh karena itu, ditandai dengan lahirnya pemuda MTA yang diresmikan, dikukuhkan pada hari ini. Kami berharap, karena tadi saya katakan MTA adalah lembaga dakwah. Dakwah masa mendatang harus lebih berkualitas, harus lebih maju, harus lebih semangat, walaupun kadang menghadapi hambatan dan rintangan. Itu sesuatu yang wajar. Apalagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sempurna, tidak mempunyai dosa. setiap apa yang disampaikan ada suatu kebenaran. Itu pun ketika menyampaikan dakwah, beliau dituduh orang gila, dituduh orang kena sihir, dituduh orang kurang akal, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal beliau orang yang jujur, tidak pernah bohong. Apalagi kita. Kita kadang-kadang apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita amalkan tidak sesuai. Ucapannya baik, tapi amalannya kadang tidak sesuai dengan ucapannya. Maka kalau mendapat rintangan-rintangan di dalam dakwah, anggaplah itu suatu koreksi pada diri kita ini sendiri. Sudahkah yang kita sampaikan itu kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan? Di samping itu, kalau kita menengok apa perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, itu suatu ujian di dalam medan dakwah ini. Maka tadi disampaikan oleh ikrar pemuda kita tadi, mengedepankan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wathaniyah. Kalau tidak ketemu dalam satu agama, kita ketemu dalam satu negara, satu bangsa. Dan ukhuwah basariyah, tidak ketemu dalam satu bangsa, tidak ketemu dalam satu tanah air, kita ketemu sama-sama manusia. Yang satu sama lain sebagai manusia, saling hormat, menghormati. Allah ciptakan manusia ini adalah sama. Tidak ada kelebihan kecuali di bidang takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi. Orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, pemuda Majelis Tafsir Al-Quran, kami harapkan ke depan adalah mengemban tugas dakwah ini tanpa mengenal menyerah, walaupun menghadapi situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Karena kita harus meyakini, tanpa adanya dakwah, bangsa ini tidak akan menjadi baik. Dan dakwah yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik daripada seruannya, ajakannya atau panggilannya, daripada orang yang memanggil manusia, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia untuk beramal soleh, mengajak manusia untuk menjadi Islam yang orang Islam yang baik, berserah diri kepada Allah. Maka untuk itu semua tidak mungkin rasanya tanpa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam Firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadza siratal mustaqimam fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Ini Al-Qur'an ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah dia. Maksudnya kita diperintah Allah, kalau ingin jalan yang lurus, ikuti Al-Qur'an. Wala tattabi'u subula, jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Qur'an. Jalan-jalan Al-Qur'an, fatafarraqu bikum an sabili, akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita ingat kembali kepada salat tadi, setiap hari kita mengucap ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, 17 kali sehari semalam. Kalau kita melakukan salat dengan baik, itu baru yang salat wajib, belum ditambah salat-salat sunnah. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, Allah sudah tunjukkan, wa anna hadza sirati mustaqimam fattabi'u. Jalanku yang lurusnya Al-Qur'an, ikuti dia. Maka kalau kita betul-betul mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus, kita harus kembali mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya pesankan kepada pemuda MTA seluruh Indonesia ini, apa yang saya sampaikan ini dicamkan, Mulai hari ini saudara mendapat tugas meneruskan estafet perjuangan dakwah. Adalah dakwah adalah tugas para rasul dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan pada para pengikut-pengikut yang setia. Dengan mengharap pertolongan Allah, walaupun menghadapi rintangan, tantangan kadangkala berat dan kadangkala menyedihkan, tapi yakin intan surullah yansurku. Kalau ikhlas lurus di dalam menolong agama Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, Allah pasti akan menolong. Kekuatan keyakinan ditolong oleh Allah inilah yang menjadi semangat dakwah kita. Tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun kecuali inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku sampai matiku hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ya, menjadi catatan penting bagi para pemuda yang baru saja diikrarkan. Dan pemuda MTA seluruh Indonesia yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini melalui suara saya ini, melalui radio, melalui satelit, melalui radio fleksi, didengar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk saudara-saudara MTA yang selalu mengikuti dari Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat, dan dari Irian Jaya yang dia tidak bisa hadir karena pimpinannya sedang melaksanakan ibadah haji hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi aktivitas kita semuanya, dan kami mohon doa kepada para ulama, para kiai, para sepuh dan para pejabat dan seluruh yang hadir ini. Mudah-mudahan pemuda MTA yang baru dikukuhkan ini akan membawa manfaat untuk bangsa ini, untuk masa depan menjadi generasi pewaris yang lebih baik. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah meridai aktivitas kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan acara berikutnya. Sambutan Gubernur Jawa Tengah akan disampaikan oleh Bapak Trilaksono dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan sambutan beliau Gubernur Jawa Tengah, maka perkenankanlah terlebih dahulu kami menyampaikan izin sekaligus permohonan maaf beliau karena tidak bisa hadir secara pribadi dalam forum yang megah ini. Selanjutnya akan kami sampaikan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada pengukuhan Deklarasi Nasional Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang pada kesempatan ini diwakili oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Bapak Dr. Alfitra Salam, yang kami hormati Wali Kota beserta Muspida Kota Semarang, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Rektor Universitas Surakarta, yang kami hormati Ketua MUI Jawa Tengah, serta Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren se-Surakarta. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bersama-sama hadir di Stadion Manahan Surakarta, menyertai kunjungan kerja Bapak Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam rangka pengukuhan Deklarasi Nasional Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Pada kesempatan yang amat membahagiakan ini, kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Tengah menyampaikan selamat datang di Kota Surakarta kepada Bapak Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kerawan Bapak sungguh memberikan dorongan semangat bagi pemuda dan jamaah Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta, Jawa Tengah dalam menjalankan syiar agama. Karena itu kami berharap Bapak Menteri berkenan memberikan wejangan dan arahan agar pemuda MTA semakin mantap dalam menjalankan syiar agama, sehingga tidak terombang-ambing oleh gelombang-gelombang globalisasi dan keterbukaan informasi yang syarat dengan godaan. Mengapa saya katakan demikian? Disadari atau tidak, bangsa kita saat ini sudah masuk pada jebakan 4 krisis kehidupan masyarakat. 4 krisis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu krisis jati diri, krisis ideologi, krisis karakter, dan krisis kepercayaan, yang imbasnya menumbuhkan sikap saling curiga, saling tidak percaya, saling menyalahkan, dan saling menjatuhkan. Indikator 4 krisis ini antara lain ditunjukkan dengan semakin tingginya pola hidup serba instan, merosotnya nasionalisme dan patriotisme, serta berkembangnya sekularisme, sikap individualistis dan kepentingan kelompok, pemaksaan kehendak, tindak kekerasan, reformasi kebablasan, dan lunturnya nilai-nilai kearifan lokal. Budaya ketimuran seperti unggah-ungguh, tata krama, gotong royong, dan toleransi kini sudah hampir punah. Musyawarah mufakat seperti diatur dalam sila keempat Pancasila kini sudah diabaikan, sehingga dalam memutuskan sesuatu tidak lagi berdasarkan musyawarah untuk mufakat, tetapi voting. Dengan voting, maka cenderung dukungan dari kesepakatan menjadi tidak utuh, sehingga masih menyisakan pertentangan. Padahal kita tahu bahwa voting tidak diatur dan bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, masih adanya lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berkembang dengan cepat dan kompleks, seperti globalisasi, telekomunikasi, dan laju informasi yang tidak bisa dibendung. Fenomena negatif yang kita rasakan saat ini mengindikasikan melemahnya karakter, menipisnya identitas dan jati diri, rapuhnya ideologi, dan hilangnya kepercayaan yang terakumulasi dalam bentuk krisis kehidupan kebangsaan. Itu semua merupakan kondisi nyata yang membahayakan dan dapat meluluhlantakkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Disadari atau tidak, ini semua terjadi karena kita sebagai warga negara Indonesia telah mengingkari komitmen dan tidak konsisten dalam menjalankan Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara Indonesia. Kesemuanya itu menjadi embrio penyebab rusaknya moralitas dan martabat bangsa Indonesia, bahkan apabila terus dibiarkan tanpa adanya kesadaran diri seluruh rakyat Indonesia untuk kembali kepada nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, maka persatuan dan kesatuan Indonesia dipertaruhkan dan dalam ancaman porak-poranda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera kembali kepada Pancasila yang menjadi dasar, falsafah dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila harus menjadi jati diri dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila itu digali dan berasal dari beragam nilai sosial dan kepribadian suku bangsa, serta mencakup nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, yang meletakkan kehidupan beragama sebagai kendali moral. Agamamu, agamamu, dan agamaku, agamaku. Tetapi dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, maka menumbuhkan sikap saling menghormati dan saling toleransi antar pemeluk agama menjadi acuan dalam implementasi tri kerukunan umat beragama yang dikembangkan di Jawa Tengah, yaitu rukun sesama umat seagama, rukun antar umat beragama, dan rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi landasan perilaku nguwong ke uong, unggah ungguh, tepo sliro, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak saling iri, serai atau dengki, yang sudah melekat menjadi sikap dasar dan perilaku masyarakat Jawa Tengah. Sila ketiga, persatuan Indonesia sebagai kekuatan pemersatu beragam karakter masyarakat Jawa Tengah yang heterogen dengan beragamnya budaya dan adat istiadat 35 daerah kabupaten kota serta agama yang berbeda-beda. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi landasan dalam solusi penyelesaian kesulitan atau masalah yang timbul dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti halnya budaya Jawa Tengah yang menjunjung tinggi budaya yen ono rembuk dirembuk dalam mencari solusi dan menyelesaikan masalah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan keadilan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada sesama umat manusia tanpa membedakan strata maupun status sosial. Untuk itu, pemuda MTA sebagai figur pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya minta dapat menjadi contoh dan pelopor bagi generasi muda lainnya untuk tetap lurus dalam koridor etika, norma, dan kepribadian Indonesia, baik dalam pikiran, ucapan, maupun tindakan. Jangan mudah terpengaruh oleh iming-iming yang pada akhirnya akan merugikan diri kalian. Ingat, apa yang kalian perbuat itu akan berdampak pada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai tuntunan dalam beragama serta Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya yakin tidak ada agama manapun yang mengajarkan perpecahan dan kekerasan, apalagi bertindak yang merugikan orang lain. Agama adalah rahmatan lil alamin yang mengajarkan cinta kasih dan kedamaian. Oleh karena itu, pemuda tidak boleh patah semangat dan harus terus melaksanakan 4 komitmen negara yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita tinggalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi wajib dijadikan sebagai landasan nasionalisme kita, yaitu 1. Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tanah tumpah darah yang menjadi kebanggaan kita dan wajib kita jaga bersama keutuhannya. 4. Bhinneka Tunggal Ika sebagai perkat persatuan dan kesatuan Indonesia. 5. Bendera Merah Putih adalah lambang pusaka Indonesia yang harus terus kita kibarkan sepanjang masa di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Budaya yen ono rembuk dirembuk, gotong royong, dan saling tolong-menolong dalam menyelesaikan setiap tantangan dan hambatan harus terus dikembangkan, baik dalam dimensi lingkungan global atau internasional, regional maupun nasional. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa ngayomi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Bibit Waloyo. Demikian telah kami bacakan secara lengkap sambutan beliau Bapak Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami muliakan, kita lanjutkan acara berikutnya adalah penampilan dan karya dari pemuda MTA. Kita sambut dalam rangkaian Artistic Collaboration.

Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami muliakan, kita sambut paduan suara pemuda MTA yang akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi ciptaan A. Simanjuntak. Kasih aplaus yang meriah untuk paduan suara pemuda MTA yang bersama telah kita saksikan menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi ciptaan C. Simanjuntak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami muliakan, berikut akan kita lanjutkan. Acara berikutnya adalah nasihat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang akan disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda kepada yang terhormat Dr. Alfitra Salam APU. Kami persilakan. Di panas yang terik ini, saya ingin memberikan semangat kepada pemuda MTA. Saya ingin mengajak, mengucapkan yel-yel pemuda, khususnya kepada pemuda MTA. Kalau saya sebut pemuda, jawabannya maju. Kalau saya sebut NKRI, jawabannya harga mati. Pemuda! NKRI! Harga mati! Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Bapak Bambang Tri, Bapak Wali Kota, diwakili oleh Pak Seko. Yang saya hormati Bapak Idi Zakaria, staf khusus Mensesnek. Yang saya hormati, yang kita banggakan, yang kita cintai, Bapak Ustadz Ahmad Sukina. Yang saya hormati Bapak Pejabat TNI, Kepolisian, ada Pak Dandrem, Kapolres. Yang saya hormati pakar hukum, pengacara kondang, Pak Mahendra, selamat datang Pak Mahendra. Secara khusus saya juga mengucapkan selamat kepada ibu-ibu, dari tadi ibu-ibu belum disapa nih. Selamat siang ibu-ibu, assalamualaikum ibu-ibu. Yang saya hormati khusus Bapak Wahyul Amin, Ketua Pemuda MTA. Syukur Alhamdulillah, pada pagi dan siang hari ini, saya hadir pada acara deklarasi pemuda MTA, yang menurut saya ini acara luar biasa. Kami dari Kementerian Pemuda Olahraga belum pernah menghadiri acara pemuda sebesar ini. Dan ini bisa dimasukkan dalam rekor MURI, Pak. Acara pemuda terbesar di Indonesia. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan mohon maaf Bapak Menteri Pemuda Olahraga Bapak Andi Malarangeng yang hari bersamaan ini menghadiri pembukaan Perpanas bersama Bapak Wakil Presiden. Beliau berpesan kepada saya, kepada pimpinan pemuda MTA, untuk kita berdialog secepat mungkin di Jakarta untuk membahas persoalan-persoalan kepemudaan. Ini pesan Bapak Menteri. Dan kami menerima dengan welcome kehadiran satu organisasi pemuda yang luar biasa. Dan ini tentunya kami berharap MTA ini bisa menjadi pemuda pelopor dalam pembentukan karakter pemuda. Tadi sudah kita lihat sekilas banyak persoalan anak muda, Pak. Baik itu narkoba, minuman keras, perkelahian, saya kira cukup banyak. Kami berharap pemuda MTA bisa memperbaiki kehidupan moral anak muda sekarang. Tentunya pemuda MTA punya cara-cara tersendiri bagaimana memperbaiki akhlak anak muda sekarang. Salah satu caranya adalah bagaimana anak-anak muda, khususnya muslim, dapat memahami Al-Quran secara benar. Ini saya kira salah satu pesan moral dalam deklarasi pemuda MTA di Solo ini. Saya kira banyak persoalan, Pak, di Indonesia ini bukan hanya persoalan moral, tapi juga persoalan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan begitu juga persoalan ekonomi, persoalan sosial budaya, dan oleh karena itu, kami dari Kementerian Pemuda Olahraga mengajak sekali lagi kepada pemuda MTA untuk bersama-sama dengan pemuda Indonesia lainnya bersatu dan kita bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan kepemudaan nasional sekarang ini. Saya yakin pemuda MTA akan maju lebih cepat, akan bergerak lebih agresif, dan tentunya akan bisa lebih banyak berbuat untuk kehidupan pemuda Indonesia sekarang ini. Yang kedua, saya kira persoalan-persoalan moral itu sudah pasti nomor satu. Yang kedua, kami berharap juga kepada pemuda MTA bisa mengatasi persoalan kemiskinan pemuda di Indonesia. Oleh karena itu, melalui Bapak Ustadz Ahmad Soekarno, mohon himbauan dihidupkan kembali wirausaha-wirausaha pemuda, Pak. Yang ini tentunya adalah salah satu upaya bagaimana mengatasi pengangguran di anak muda. Karena banyak sekali persoalan kekerasan, perkelahian, tawuran, salah satu penyebabnya adalah persoalan kemiskinan di anak muda sekali. Jadi kepada Ustadz Ahmad Soekarno, kami berharap Ahmad Soekarno ya, Sukina, mohon maaf Pak Ustadz, saya baru. Kami berharap pemuda MTA ini betul-betul dibina dengan bagus. Dan ini menjadi upaya bagi kita bagaimana sekali lagi mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Saya yakin sekarang ini perubahan ternyata datang dari Solo, Pak. Orang Solo merubah Jakarta sekarang ini nih. Selamat pada Pak Jokowi yang sudah menduduki posisi gubernur. Moga-moga spirit Pak Jokowi, spirit untuk merubah nasib bangsa Indonesia ini ada di pemuda MTA. Jadi sekali lagi, kami berharap nanti kepada MTA bisa bekerja sama dengan Kementerian Pemuda Olahraga. Kita punya program 4 pilar kebangsaan. Kita punya program pendidikan karakter. Dan kita punya program olahraga, Pak. Jadi mohon juga olahraga dihidupkan oleh pemuda MTA. Moga-moga klub sepak bolanya juara. Ini saya kira olahraga juga penting, Pak. Karena menurut saya salah satu penyebab perkelahian SMA 70, SMA 6 di Jakarta itu, Pak, kurang mengoptimalkan Bulungan, Pak, pusat olahraga Bulungan itu. Padahal itu ada pusat olahraganya. Sehingga olahraga itu bisa menjadi upaya mengatasi tawuran anak pelajar. Ini saya kira harapan kami. Dan tentunya yang terakhir, Pak, kami berharap juga pemuda MTA bisa menghidupkan pramuka kembali, Pak. Saku MTA, pemuda MTA. Ini saya kira pramuka sekarang juga kita galakan. Sehingga nantinya pramuka bisa hidup semua di lingkungan anak muda. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat kepada Pak Wahyul Amin, pemuda MTA. Semoga pemuda MTA lebih unggul, lebih baik. Dan ini harapan kami, semoga pemuda MTA lebih bahkan menjadi pemuda, organisasi pemuda yang terbaik. Selamat. Semoga pemuda MTA berjaya. Pemuda! Pemuda! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menteri Pemuda Olahraga yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Alfitra Salam MPU yang juga mengenakan kaos berwarna putih Pemuda MTA. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada beliau dan ucapan terima kasih atas ajakan untuk pemuda kita dan tentu menyemangati pemuda kita untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik dari sekarang. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, merangkai acara ini telah banyak dilakukan kegiatan-kegiatan pemudaan. Oleh karena itu kita lihat sekilas kegiatan pemuda MTA yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kita ikuti acara berikutnya adalah pemutaran slide kegiatan pemuda MTA. Deklarasi Nasional Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran 7 Oktober 2012 adalah salah satu puncak kegiatan dari rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh berbagai si dari kepemudaan Majelis Tafsir Al-Quran. Diskusi budaya dengan tema telaah kritis seni hiburan, musik dan pembangun moral bangsa digelar di Galeri Seni Rupa Taman Budaya Jawa Tengah, Kentingan Jebres, Surakarta pada hari Selasa 2 Oktober 2012. Acara digelar kepemudaan di Divisi Kebudayaan. Pada acara tersebut menghadirkan pembicara Noe dari grup Leto dan kan satasi untuk berkarya dengan musik yang original. Pembicara yang lain yakni Prima Yustana, dosen Institut Seni Indonesia, ISI Surakarta. Salah satu pesan inspiratif yang diberikan kepada peserta bahwa anak-anak pada saat ini, terutama di bawah umur, banyak yang kemudian menyampaikan lagu-lagu yang dikonsumsi oleh orang dewasa. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada pembangunan moral bangsa. Dan tentunya tidak hanya itu, Ketua Pemuda MTA Perwakilan Sukoharjo menjelaskan juga pembangunan moral tidak bisa dibangun atas dasar selera musik. Musik hanya menjadi salah satu sarana, selebihnya dikembalikan kepada pendalaman nilai-nilai keagamaan. Diskusi yang kemudian diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai latar belakang. Mahasiswa, pelajar, guru, seniman, serta masyarakat umum berlangsung secara interaktif. Acara selanjutnya dari Divisi Olahraga, di mana menghadirkan berbagai jenis olahraga, di antaranya Badminton Cup 2012 dari Pemuda MTA untuk Indonesia yang dilaksanakan di Grogol 8 sampai dengan 18 September 2012. Dan berikut kami sampaikan para juara dari pertandingan tersebut. Juara 1 Bapak Suradi Taimin dari Karanganyar. Kemudian juara 2 Bapak Jody dari Sukoharjo. Dan juara 3 Bapak Mulyono dari Sukoharjo. Berikut harapan Bapak Suyamto dari Sukoharjo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah barangkali untuk Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk 32 pasang yang lain, juara 1 Bapak Agus dari Sukoharjo kembali, juara 2 Yudi dari Karanganyar, juara 3 Maulana dari Sukoharjo, berikut juara harapan kembali Bapak Widodo dari Sukoharjo. Adapun turnamen sepak bola 2012 diikuti 16 tim yang dilaksanakan pada Grogol, di Grogol 15 sampai dengan 29 September 2012. Berikut pada tanggal 1 Oktober final di Manahan. Berikut para juaranya kami sampaikan. Juara 1 dari Sukoharjo 3. Juara 2 dari Sragen 1. Juara 3 dari Sukoharjo 2. Dan juara harapan dari Semarang. Dan acara ini juga dimeriahkan oleh Bupati Sukoharjo. Ya, sekilas kami informasikan untuk berbagai kegiatan yang lain adalah dari Divisi Pendidikan, pertama Seminar Nasional Pendidikan yang diselenggarakan di Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, Mangkunegaran. Kemudian dilanjutkan atau dirangkai dengan talk show jurnalistik yang menghadirkan Alvito Dinova dari TV One yang dilaksanakan di Aula Asrama Putra SMA MTA. Adapun agenda lain yang sudah terlaksana adalah dari Divisi Sosial dan Kesehatan Bakti Sosial yang sudah terlaksana donor darah, pembagian air bersih, pengobatan dan konsultasi kesehatan gratis bersih kali Kota Solo dan pembagian sembako. Kegiatan donor telah di 6 sejumlah ribu tipu pendan tepuk tangan yang luar biasa. Kemudian kegiatan bakti sosial lainnya dilaksanakan di Yogyakarta. Kemudian kegiatan kesehatan yang lain bersih kali dan tentunya kegiatan yang lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia, kita sambut penampilan dari pemuda MTA kembali, Okinawa Karate Kobudo. Inilah para pemuda MTA, siswa dari SMA MTA Surakarta, tergabung dalam Okinawa Karate Kobudo Pun Bukan, Yosuke, yang artinya adalah tempat belajar dan berlatih. Ready? Oshiro no kon. Sanki. Karate Kobudo Pun Bukan ini di bawah asuhan langsung oleh Ketua Pemuda MTA Dr. Engineering Wahyul Amin CPI Sarjana Teknik Magister Teknik yang berlatih setiap Ahad sore di Asrama Putra SMA MTA Semanggi dengan siswa latih 50 orang. demikian tadi saudara bapak-bapak sekalian yang berbahagia, penampilan karateka karateka pemuda dari Majelis Al-Quran yang berada di bawah asuhan Ketua Pemuda MTA saudara Dr. Wahyu Amin. Kalau tadi kita lihat penampilan anak buahnya, penampilan anak asuhnya, sekarang kita lihat bagaimana penampilan pelatihnya. Kita tampilkan sekarang Dr. Wahyu Amin. Supaya bisa disaksikan oleh semuanya, kayak mohonnya depan duduk, yang depan duduk sehingga bisa menyaksikan penampilan karateka karateka di atas panggung. Kita saksikan ini adalah Hamahiga Notongka. Hamahiga adalah nama keluarga yang menciptakan jurus Notongka. Tongka, senjata perlindungan diri yang digunakan oleh Dr. Wahyu Amin. Digunakan untuk melindungi diri dari serangan senjata pedang. Dr. Engineering Wahyu Amin, CVI Sarjana Teknik Magister Teknik, langsung dilatih oleh Masahiro. Masahiro Nakamoto Sensei dan 10 karate kobudo pertama di Jepang ketika beliau menempuh pendidikan doktoral di Jepang dan seperguruan dengan profesor yang mengajarnya. Dan semua Satgas dan pemuda MTA dibekali dengan ilmu bela diri. Selanjutnya kita saksikan Kung Fuis Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran menggunakan jurus tingkat 3, 4, dan 5 Karateka Supianto Sarjana Agama. kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk karateka karateka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, siang semakin panas tetapi mudah-mudahan tidak panas kita rasanya. Dan baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita saksikan penampilan dari berbagai bidang, dan sekarang kita akan saksikan salah satu karya seni dari pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Kita lihat trailer film yang berjudul Tauhid Dalam Hati 2012, karya pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fiikum amrayni an tahillu ma masaktum bihima kitab Allah wa sunnatan nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara dalam bangsa, tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah. Buat anu po, sengoseng po. Buat anu siapa sengoseng? Ya, tak tahu. Kamu gak koper mawan po? Koper. Apa anu kaji me? Buka, nanti nanti. Apa anu kelapa ni? Nanti. Eh, mana? Jawab di. Apa anu ni? Nah, itu nak. Istri saya itu mau ikut ikutan. Kalau bisa nak amat jangan ikut ikutan. menurut pemikiran saya, itu paham itu menyesatkan, tidak sesuai dengan ajaran agama nenek moyang kita. Sampai MTA ini tentu bertahanan Pak Cik. Amargi hadis sama Al-Quran sudah jelas ada tuntunannya Pak Cik. Sebagaimana yang saya pelajari dulu ketika di Pondok Pesantren Jawa Timur Pak Cik. Ya, kita mendamaikan misalnya warga MTA. Kalian ada orang mati, suruh tahlilan 7 hari. Syaratnya minta sepuluh tahlilan 7 hari warga MTA tidak mau. Hari sejak kemarin, Mbok, radio ini radio menyesatkan. Jangan didengar, jangan didengari. Maksa, kalau Bang tidak. Coming soon 2013, tahun 2013, insya Allah film Tauhid Dalam Hati akan bisa ditayangkan. Ini baru cupliannya. Cupliannya sudah cukup menggairahkan dan membuat kita penasaran. Tentu kita ingin melihat. Selamat menunggu kehadiran ya hasil karya pemuda-pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, tampil kembali paduan suara pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Siang hari ini akan membawakan lagu Mars Pemuda MTA, ciptaan Setiawan Jayantoro. Setiawan Jayantoro adalah warga MTA, lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sering berpenampilan main biola di dalam negeri maupun di manca negara. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah. Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran menegakkan Quran dan Sunnah, berdakwah di masyarakat dengan penuh kebaikan, membangun ukhuwah demi bangsa dan negara tercinta Indonesia dan insya Allah dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari acara ke acara telah kita lewati pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho atas usaha yang kita jalankan dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian memberikan semangat kepada pemuda untuk bangkit membangun bangsa menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap pada tempatnya, tetap duduk. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada tamu undangan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dan marilah kita akhiri rangkaian acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yang terhormat Menteri Pemuda Olahraga beserta rombongan, TPM dari pusat maupun Surakarta, kemudian Bapak Idi Zakaria, Bapak Musbida Solo Raya, kemudian Bapak Gubernur Jawa Tengah, para pimpinan pusat MTA dan pimpinan perwakilan berkenan meninggalkan tempat. Kami berikan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk tetap di tempat. Kita berikan terlebih dahulu tempat atau jalan untuk para tamu meninggalkan tempat ini.